Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Buku jilid ke-4 cetakan tahun 1989. Mulai dari halaman 12. Kitab Uraian Keajaiban Hati. Lanjutan dari sebelumnya. Adapun tentara hati yang dapat disaksikan dengan mata, ialah tangan, kaki, mata, telinga, lidah, dan anggota-anggota tubuh lainnya, yang zahir dan yang batin. Semuanya itu pelayan hati dan bekerja cuma-cuma untuk hati. Hatilah yang menggunakannya dan yang pulang pergi kepadanya. Semua anggota itu dijadikan secara naluri patuh kepada hati. Tiada sanggup menyalahinya dan mendurhakainya. Apabila hati menyuruh, mata dibuka, niscaya dia terbuka. Apabila hati menyuruh kaki bergerak, niscaya ia bergerak. Apabila hati menyuruh lidah berkata-kata, dan ia yakin akan hukum yang akan diperkatakan, niscaya lidah itu berkata-kata. Dan begitulah dengan anggota-anggota badan lainnya. Kepatuhan anggota-anggota tubuh dan panca indera kepada hati dapat diserupakan dari segi kepatuhan para malaikat kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya malaikat itu secara naluri patuh, tiada sanggup menyalahinya. Bahkan mereka tiada mendurhakai Allah akan apa yang disuruh oleh Allah. Mereka berbuat apa yang disuruh. Hanya keduanya itu berbeda pada satu hal, yaitu bahwa para malaikat alaihissalam itu mengetahui dengan ketaatan dan kepatuhannya. Dan pelupuk mata itu mematuhi hati tentang terbuka dan tertutupnya dengan jalan terjadinya demikian atau tashir. Tiada berita baginya dari dirinya dan dari kepatuhannya kepada hati. Sesungguhnya, hati itu memerlukan kepada tentara tersebut sebagaimana perlunya kepada kendaraan dan perbekalan perbelanjaannya dan perbekalan perjalanannya, yang karena itulah dia dijadikan, yaitu perjalanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilampaui tempat-tempat untuk menemuinya. Maka karena itulah hati itu dijadikan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah atau memperhambakan diri kepadaku. Surat Ad-Dhariyat ayat 56. Sesungguhnya kendaraan hati itu tubuh, dan perbekalannya ilmu. Dan sesungguhnya sebab-sebab yang menyampaikannya kepada perbekalan dan yang menetapkannya dari perbekalan itu ialah amal soleh. Dan tidak mungkin hamba itu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama badannya tidak tenang dan ia tidak melewati atau meninggalkan dunia. Sesungguhnya tempat yang terdekat tak boleh tidak dilewati untuk sampai ke tempat yang terjauh. Dunia adalah tempat bercocok tanam bagi akhirat dan salah satu tempat petunjuk. Dinamakan dengan dunia karena dia itu yang terdekat dari dua tempat tersebut. Catatan, dunia artinya yang asli ialah terdekat. Maka perlulah menyiapkan perbekalan dari dunia atau alam ini. Maka badan itu kendaraannya dan menyampaikan kepada alam ini. Maka ia memerlukan kepada persiapan badan dan memeliharakannya. Sesungguhnya badan itu dipelihara dengan menarikkan kepadanya makanan dan lain-lain yang sesuai dengan dia. Dan menolak daripadanya disebabkan kebinasaan yang meniadakan badan itu. Maka ia memerlukan kepada dua tentara untuk menarik makanan itu, yaitu tentara batin, ialah nafsu syahwat, dan tentara lahir, ialah tangan dan anggota-anggota badan yang lain, yang semuanya menarik makanan. Maka dijadikan di dalam hati apa yang dihayatinya dari keinginan-keinginannya, dan dijadikan anggota-anggota badan yang menjadi alat keinginan-keinginan itu. Maka diperlukan dua tentara untuk menolak bahaya yang membinasakan tentara batin, yaitu marah yang menolak segala yang membinasakan dan menurut dan menuntut balas dari musuh, dan tentara lahir yaitu tangan dan kaki, di mana dengan tangan dan kaki itu dapat bekerja menurut kehendak marah. Semua itu dengan hal-hal yang di luar badan, maka anggota-anggota dari badan itu adalah seperti alat senjata dan lainnya. Kemudian, orang yang memerlukan kepada makanan, selama ia tidak mengenal makanan itu, niscaya tidak bermanfaat kepadanya keinginan dan kesukaan kepada makanan itu. Maka ia memerlukan kepada dua tentara untuk mengenalnya. Tentara batin, yaitu panca indera pendengaran, penglihatan, penciuman, penyentuhan, dan perasaan lidah. Dan tentara lahir, yaitu mata, telinga, hidung, dan lain-lain. Penguraian segi keperluan dan segi hemah padanya itu panjang, dan tidak sampai kepada banyak jilid, dan telah kami isyaratkan kepada bagian yang sedikit daripadanya pada kitab syukur, maka hendaklah dicukupkan dengan itu. Maka jumlah tentara hati itu dihinggakan oleh tiga jenis, jenis pembangkit dan pendorong. Ada kalanya kepada penarikan yang bermanfaat, yang sesuai, seperti nafsu syahwat. Dan ada kalanya kepada penolakan yang mendatangkan madarat, yang tidak bermanfaat, seperti marah. Kadang-kadang dikatakan tentang penggerak itu kemauan. Jenis kedua, yaitu penggerak anggota badan untuk menghasilkan maksud-maksud itu. Dan dikatakan tentang yang kedua ini, kekuasaan, yaitu tentara yang berkembang pada anggota-anggota badan yang lain, lebih-lebih sendi-sendi dan anggota-anggota badan yang tumbuh pada sendi-sendi badan. Jenis ketiga, yaitu yang mengetahui dan yang ingin mengenal semua perkara, seperti mata-mata, yaitu kekuatan penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan dengan lidah dan penyentuhan. Dan itu berkembang pada anggota-anggota badan tertentu. Dan disebutkan tentang ini, ilmu dan perasaan. Dan bersama masing-masing tentara batin ini, ada tentara zahir, yaitu anggota-anggota badan yang tersusun dari lemak, daging, urat, darah, dan tulang, yang menyediakan perkakas untuk tentara itu. Maka sesungguhnya kekuatan menggenggam ialah dengan anak-anak jari, kekuatan melihat dengan mata, dan begitulah kekuatan-kekuatan lainnya. Kami tidak memperkatakan tentang tentara zahir, yakni anggota-anggota badan, karena dia termasuk alamul mulki wasyahadah. Dan yang kami perkatakan sekarang ialah apa yang diperbuatkan dengan tentara-tentara yang tiada engkau melihatnya. Jenis yang ketiga ini ialah yang mengetahui keseluruhan ini yang terbagi kepada yang menempati atau tempat-tempat dahiriyah, yaitu panca indera yang lima, yakni pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, dan penyentuhan. Dan kepada yang menempati tempat-tempat batiniah, yaitu rongga-rongga otak. Dan itu juga lima. Maka sesungguhnya manusia, sesuai melihat sesuatu itu, memejamkan kedua matanya. Maka sesungguhnya manusia, sesudah melihat sesuatu itu, memejamkan kedua matanya. Maka ia memperoleh bentuknya dalam dirinya, yaitu khayal. Kemudian bentuk itu kekal padanya, disebabkan sesuatu yang menjaganya, yaitu tentara penjaga. Kemudian ia bertafakur dan yang dijagakannya, lalu disusunnya sebagian yang demikian kepada yang sebagian. Kemudian ia mengingati apa yang telah dilupakannya, dan ia kembali kepadanya. Kemudian dikumpulkannya sejumlah pengertian dari yang dirasakan dalam khayalannya dengan perasaan yang bersekutu di antara yang dirasakan dengan panca indera itu. Dalam batin, ada perasaan yang bersekutu, khayalan, pemikiran, ingatan, dan hafalan. Jikalau tidak dijadikan oleh Allah kekuatan hafalan, pikiran, ingatan, dan khayalan, niscaya adalah otak itu kosong daripadanya, sebagaimana kosongnya tangan dan kaki daripadanya. Maka kekuatan-kekuatan itu juga tentara batiniah, dan tempatnya juga batiniah. Inilah segala macam tentara hati. Ureanya sehingga dapat diketahui oleh paham orang-orang yang lemah dengan memberikan contoh-contoh itu akan panjang. Dan maksud kitab yang seperti ini adalah untuk dimanfaatkan oleh orang-orang. Kitab yang seperti ini adalah untuk dimanfaatkan oleh orang-orang yang kuat pemahamannya dan oleh ulama-ulama yang terkemuka. Akan tetapi kami berusaha sungguh-sungguh untuk memberi pengertian kepada orang-orang yang lemah dengan mengemukakan contoh-contoh, supaya yang demikian itu mendekatkan kepada pemahaman mereka. Penjelasan. Contoh-contoh hati serta tentara batiniah. Ketahuilah bahwa dua tentara, tentara marah dan tentara nafsu syahwat, kadang-kadang keduanya tunduk kepada hati dengan sempurna. Lalu yang demikian itu dapat menolong hati kepada jalan yang akan ditempuhnya. Dan baguslah pengawanan keduanya dalam perjalanan yang dilaksanakan oleh hati. Kadang-kadang keduanya, yaitu tentara marah dan nafsu syahwat, itu mendurhakai hati dengan memberontak dan menantang. Sehingga keduanya itu memiliki hati dan memperbudakkannya. Pada yang demikian, kebinasaan dan keputusannya dan terputusnya hati dari perjalanannya yang menyampaikannya kepada kebahagiaan abadi. Dan hati mempunyai tentara lain, yaitu ilmu, hikmah, kebijaksanaan, dan pemikiran, sebagaimana akan datang uraiannya. Dan menjadi hak hati untuk meminta pertolongan pada tentara ini. Sesungguhnya tentara ini adalah tentara Allah Ta'ala atau Hizbullah terhadap dua tentara yang tersebut di atas. Sesungguhnya dua tentara tadi kadang-kadang berhubungan dengan tentara-tentara setan. Kalau hati itu tidak meminta pertolongan dan tentara marah dan nafsu syahwat menguasai atas dirinya, niscaya hati itu pasti binasa dan memperoleh kerugian yang nyata. Begitulah keadaan kebanyakan makhluk manusia. Akal pikirannya tunduk kepada nafsu syahwatnya dalam mencari daya upaya memenuhi nafsu syahwat itu. Dan adalah seyogianya bahwa nafsu syahwat itu tunduk kepada akal pikirannya mengenai sesuatu yang diperlukan oleh akal pikiran. Kami akan mendekatkan yang demikian kepada pemahaman Anda dengan 3 contoh. Contoh pertama, kami berkata bahwa jiwa manusia dalam tubuhnya, kami maksudkan, yaitu jiwa halus yang tersebut dahulu, adalah seperti raja dalam kota dan kerajaannya. Sesungguhnya tubuh itu kerajaan jiwa atau nafsu, alamnya tempat ketetapannya dan kotanya. Dan anggota-anggota tubuh dan kekuatannya adalah seperti tukang-tukang dan pekerja-pekerja. Dan kekuatan akliyah yang berpikir baginya itu adalah seperti penunjuk yang menasihati dan menteri yang berakal pikiran. Nafsu syahwatnya adalah seperti budak jahat yang menghela makanan dan makanan simpanan atau almirah ke kota. Kemarahan dan kepanasan hati karena kemarahan itu adalah seperti orang yang mempunyai polisi. Dan budak yang menghela makanan almirah itu pembohong, pengecoh, penipu yang keji, dan membentuk dirinya dengan bentuk penasihat. Dan di bawah nasihatnya itu kejahatan yang menakutkan dan racun yang membunuh. Sifat dan kebiasaannya itu bertentangan bagi menteri yang menasihati dalam semua pendapat dan pengaturannya. Sehingga tidak terlepas sesaat pun daripada perlawanan dan penantangnya. Sebagai raja dalam kerajaan, apabila ia merasa cukup dalam pengaturannya dengan menterinya dan ia bermusyawarah dengan menteri-menteri itu dan menolak isyarat budak yang keji tadi, berdalilkan dengan isyaratnya bahwa yang benar adalah yang berlawanan dengan pendapat budak itu, niscaya raja itu telah dituntun oleh kepala polisinya dan bertindak bijaksana bagi menterinya. Ia menjadikan menterinya tempat musyawarah dan berkuasa dari pihaknya terhadap budak-budak yang keji itu, pengikut-pengikutnya dan pembantu-pembantunya. Sehingga budak itu disiasati, tidak menyiasati, disuruh dan diatur, tidak menyuruh dan mengatur. Luruslah urusan negeri raja tersebut, dan dengan sebab demikian, teraturlah keadilan. Maka begitulah an-nafs atau diri. Manakala ia meminta tolong pada akal dan memperoleh tuntunan dengan penjaga marah, dan an-nafs itu mengasahkan kekerasan marah atas keinginan atau syahwat, dan meminta tolong dengan yang satu kepada yang lain, selain dengan menyedikitkan derajat marah dan meluap-luapnya dengan menantang syahwat atau keinginan, dan menaikkannya ke tingkat setingkat ke setingkat. Dan sekali dengan mencegah dan memaksakan syahwat dengan kekuasaannya marah, kepanasan hati kepadanya, dan memandang keji kehendak syahwat itu, niscaya berlaku adillah semua kekuatan diri atau an-nafs, dan baguslah tingkah lakunya. Orang yang berpaling dari jalan ini adalah seperti orang yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Afaro'aita manit takhoda ilahahu hawahu wa adallahu allahu alal ilmin. Artinya, adakah engkau lihat orang yang mengambil keinginan nafsunya menjadi Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat menurut pengetahuan? Surat Al-Jasiyah ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, wa taba'a hawahu famasaluhu kama salil kalbi in tahmil alaihi yalhad saw tatrukhu yalhad. Artinya, dan menurutkan kemauan hawa nafsunya, perumpamaannya sebagai anjing. Kalau engkau halo, diulurkannya lidahnya, dan kalau engkau biarkan saja, diulurkannya juga lidahnya. Surat Al-A'raf ayat 176. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman tentang orang yang mencegah nafsunya dari keinginan hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Artinya, dan adapun orang yang takut di hadapan kebesaran Tuhannya dan menahan nafsunya, dirinya, dari keinginan yang rendah atau hawa nafsu, sesungguhnya surga tempat kediamannya. Surat An-Najiyat ayat 40-41. Dan akan datang cara perjuangan tentara-tentara tersebut dan cara sebagian daripadanya menguasai akan sebagian yang lain pada kitab latihan diri insyaallah ta'ala. Contoh kedua, ketahuilah bahwa tubuh itu seperti kota, dan aka, yakni yang mengetahui dari manusia, adalah seperti raja yang mengatur kota itu. Kekuatan manusia yang mengetahui, yang terdiri dari panca indera zahiriyah dan batiniyah, adalah seperti tentaranya dan pembantu-pembantunya. Anggota badannya adalah seperti rakyatnya. Nafsu yang menyuruh kepada kejahatan atau nafsu amarah ialah nafsu syahwat. Dan amarah adalah seperti musuh yang menantangnya dalam kerajaannya dan yang berusaha membinasakan rakyatnya. Maka jadilah badannya seperti pasukan dan benteng, dan nafsunya seperti orang yang menetap dalam benteng, yang menjaga pasukan. Kalau ia berjuang menghadapi musuhnya, dapat menghancurkan dan memaksakan musuh itu menurut keinginannya, niscaya akibatnya terpuji apabila ia kembali ke hadirat Tuhan, sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala. Wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim fadallallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qaidina darajah. Artinya, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan dirinya, Allah melebihkan tingkatan orang-orang yang berjuang dengan harta dan dirinya dari orang-orang yang tinggal duduk. Surat An-Nisa ayat 95. Kalau ia menghilangkan bentengnya dan menyia-nyiakan rakyatnya, niscaya tercelalah akibatnya. Maka ia dituntut balas dari perbuatan tersebut di sisi Allah Ta'ala. Dikatakan kepada para pada hari kiamat, "Hai pemimpin jahat, engkau makan daging dan minum susu. Engkau tidak mengembalikan benda yang hilang dan tidak menampalkan yang pecah. Pada hari ini, engkau dituntut balas." Catatan apa yang tertera itu dan disebutkan terdapat pada hadis. Sebagaimana tersebut pada hadis, kepada jihad atau perjuangan inilah yang ditujukan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali dari jihad atau perjuangan kecil kepada perjuangan besar. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Jabir. Contoh ketiga, akal itu seperti pengendara kuda yang pergi berburu. Nafsu sawatnya adalah seperti kudanya, dan marahnya adalah seperti anjingnya. Manakala pengendara kuda itu cerdik, kudanya terlatih, dan anjingnya terdidik, diberi ajaran, niscaya layaklah ia memperoleh kemenangan. Dan manakala ia sendiri tidak pandai bekerja, kudanya liar, melawan, dan anjingnya buas, lalu kudanya tidak bangun mematuhi perintahnya, dan anjingnya tidak dilepaskan dengan mematuhi petunjuknya, maka layaklah ia mendapat kebinasaan, lebih-lebih lagi daripada ia mencapai apa yang dicarinya. Tidak pandainya bekerja pengendara kuda itu adalah seperti bodohnya manusia, kurang kebijaksanaannya dan tumpul pandangannya, dan melawannya kuda itu adalah seperti kerasnya nafsu syahwat, lebih-lebih syahwat perut dan kemaluan. Dan buasnya anjing itu adalah seperti kerasnya dan berkuasanya kemarahan. Kita memohon kepada Allah akan taufik yang baik dengan kasih sayangnya. Penjelasan kekhususan hati insan. Ketahuilah bahwa sejumlah apa yang telah kami sebutkan itu telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada semua hewan, selain dari anak Adam. Karena hewan pun mempunyai nafsu syahwat, kemarahan, panca indera yang zahir dan yang batin. Sehingga seekor kambing yang melihat serigala dengan matanya, maka ia tahu dengan hatinya akan permusuhannya dengan serigala itu. Lalu larilah ia daripadanya. Maka yang demikian itu adalah pengetahuan batin atau al-idrakul batin. Maka marilah kami sebutkan yang khusus dari hati manusia dengan itu. Dan karenanya besarlah kehormatan manusia dan berhak untuk dekat dengan Allah Ta'ala, yaitu kembali kepada ilmu dan kemauan atau irodah. Ilmu ialah dunia dan akhirat serta segala hakikat yang berhubungan dengan akal atau hakaik akliyah. Ini semuanya adalah urusan di luar yang dirasakan dengan panca indera. Dan hewan tidak bersekutu dengan manusia padanya. Bahkan segala pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang dzaruri adalah hal-hal yang khusus bagi akal. Karena manusia menetapkan bahwa tidak tergambar pada pikirannya orang seorang berada pada dua tempat pada satu keadaan. Dan ketetapan ini berlaku kepada semua orang. Sebagai dimaklumi bahwa tidak dapat diketahui dengan panca indera selain oleh sebagian orang, maka menetapkannya kepada semua orang adalah melebihi dari apa yang dapat diketahui oleh panca indera. Apabila ini telah difahami pada ilmu dohir doruri, maka lebih terang lagi pada ilmu nadari. Catatan, ilmu doruri yaitu yang mudah diketahui tanpa dalil. Dan ilmu nadari yaitu yang merupakan teori-teori dan memerlukan kepada dalil. Penerjemah.